Tak Berdaya dimainkan dulu bersama New Metro pasti aja. Sudah kehendak takdir. Spesial buat Pak Didi sudah kami aturkan di sini bersama New Metro ada Tak Berdaya.